Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wassalam tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita masih melanjutkan dari kajian kita Ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat, yang kita sudah bacakan dari hadis Abi Ruqayyah Tamim Ibn Aus Ad-Dari, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Abu Ruqayyah Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat. Maka kulna, kami bertanya, kata para sahabat, ya Rasulullah, liman, ya Rasulullah, untuk siapa? Qala, maka Nabi menjawab, lillahi wa li rasulih, lillahi wa li kitabi wa li rasulih, wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Yaitu untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, ya untuk seluruh ya pemimpin-pemimpin kaum muslimin dan masyarakat umumnya. Maka ini perlu dipahami, bagaimana nasihat untuk Allah. Kemarin telah kita jelaskan bahwa yang dimaksud nasihat untuk Allah ialah menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang dipahami oleh ya akal-akal kita. Namun yang dimaksud dengan ya menasihati Allah, menasihati Rasul, menasihati kitab, semisal menasihati kitab, artinya adalah kita beriman kepada kitab, mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nasihat bagi Allah adalah kita berakidah, beriktikad, mengimani Allah dengan tauhid, uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Kemudian menyatakan Allah lah satu-satunya zat yang berhak diibadahi dan memurnikan ibadah kepadanya. Ini yang dijelaskan oleh para ulama mengenai hadis ini. Ya, barakallahu fikum. Karena makna dasar kata nasihat sebagaimana yang pembahasan telah lalu, maknanya itu dari kata sesuatu yang murni. Ya. Sesuatu yang murni. Ya, bukanlah nasihat yang kita pahami lewat bahasa kita. Tidak demikian. Ya, yang karena makna nasihat di sini adalah sesuatu yang murni. Ya, dia maknanya adalah al-khulus, yaitu memurnikan. Ya, kalau dikatakan nasahtul asal idza khalastuhu minasy-syama. Ya, kalau dikatakan aku menasah asal madu, itu maknanya adalah saya memurnikan madu dari buih. Ya, dan seterusnya. Tabarakallahu fikum. Kemudian kita lanjutkan lagi pernyataan Syekh Shalih Al-Fauzan yang menerangkan di sini. Wa amman nasihu fa huwa alladhi yastawi zahiruhu wa batinu ma'allahi awwalan. Ini disebutkan. Adapun orang yang memberi nasihat, lahirnya dan batinnya itu sama di hadapan Allah. Ini yang pertama kali. Ya, fa idza qala la ilaha illallah amila bidzalik. Kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka dia mengamalkan kandungan atau apa yang menjadi tuntutan dari la ilaha illallah, berupa memurnikan ibadah kepada Allah. Tidak beribadah kepada selain Allah. Kemudian kata Syekh, fala ya'budu illallah azza wa jalla. Dia tidaklah beribadah kecuali hanya pada Allah. Tsumma yad'u an-nas ila ma'na hadhihi al-kalimah wal amali biha. Kemudian dia mengajak manusia, mengajak orang lain ya, untuk mengucapkan kalimat ini dan mengamalkannya. Wal ikhlasil ibadati lillahi azza wajal, dan mengajak orang untuk memurnikan ibadah kepada Allah azza wajal. Laisal muradu al-qawla bil lisani faqat. Bukanlah maksudnya mengucapkan dengan lisan semata dari la ilaha illallah tersebut. Faman kana yuktiru min qawli la ilaha illallah wa la ya'takiduha wa la ya'malu bimuqtadaha fahuwa munafiqun. Barang siapa yang sering mengucapkan la ilaha illallah namun tidak meyakininya dan tidak mengamalkan kandungannya, artinya dia tidak meyakini makna dari la ilaha illallah atau dari yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Ya, dia tidak mempercayai maknanya bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah. Dia menyatakan boleh-boleh saja beribadah kepada selain Allah, kepada para wali dan seterusnya. Ya, dia memperbanyak ucapan ini, tidak mengamalkan konsekuensi kandungan dari la ilaha illallah, maka dia adalah munafik. Wan nifaq asyaddu minal kufri wal iyadu billah, sedangkan kemunafikan itu lebih parah daripada kekufuran, naudzubillah. Li'anna al-kafira sarraha bi kufrihi wa 'arafahu an-nas wa 'arafahu an-nas, karena orang kafir itu dia sudah menjelaskan, menampakkan kekufurannya dan orang-orang pun sudah tahu. Wa akhadhu hadarahum, ya, kemudian orang-orang pun mulai mewaspadainya karena dia jelas-jelas kafir. Ya. Minhu, dari orang tersebut. Wa ammal munafiqu fa innahu yukhadi'ul muslimin. Adapun munafik, maka dia menipu kaum muslimin. Ya, menipu kaum muslimin. Wa yadhunnunahu minhum, dan kaum muslimin menyangka bahwasanya si munafik ini adalah bagian dari dia, bagian dari kaum muslimin. Wa huwa aduwwun lahum, padahal orang tersebut adalah musuh mereka, musuh kaum muslimin. Yakhunuhum, mengkhianati kaum muslimin. Wa tarabbasu bihim ad-dawair, dan si munafik ini hanya menunggu datangnya musibah yang menimpa kaum muslimin. Dawair jamak dari dairah, yang maknanya musibah. Wa yaltamisu lahum an-naqaisa wal uyuba wa yunammiha wa yanshuruha, dan munafik ini hanya mencari, ya, sesuatu yang kurang dari kaum muslimin, aib-aib kaum muslimin. Wa yunammiha, yunammiha ini maknanya yaitu, ya, namimah, ya, mengadu domba. Ya, mengadu domba. Ya, kemudian wain syuruh, dan dia menyebarkannya, berita-berita keburukan kaum muslimin. Ya, fa idza ja'atish shada'idu 'alal muslimin dhahara nifaquhu wa kufruhu. Kemudian apabila, ya, kaum muslimin ditimpa peristiwa-peristiwa genting, ya, kaum muslimin terdesak, maka si munafik ini akan nampak asli kemunafikannya, kekufurannya. Wan haza, dan dia akan berpihak ila a'da'il muslimin, kepada musuh-musuh kaum muslimin. Amma idza ja'a ar-raha'u wal khairu, adapun kalau terdapat situasi kelapangan, kebaikan yang ada pada kaum muslimin, fa innahu yudhhirul imana, dan maka dia akan menampakkan pura-pura beriman. Liya'isha ma'al muslimin, agar dia bisa tinggal bareng kaum muslimin. Wa hadha sya'nul munafiq, inilah keadaannya orang-orang munafik. Kha'inun ma'allah, kha'inun ma'an nas, yang mereka ini berupaya menipu Allah, menipu umat manusia. Allah Ta'ala berfirman, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berupaya hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu diri mereka sendiri dan mereka tidak menyadari hal tersebut. Nah, ini yang makna pertama, yaitu makna menasihati Allah. Yaitu menasihati Allah, ya, ialah kesimpulannya. Kesimpulannya ialah, yaitu kita berakidah dengan akidah yang benar. Kita meyakini Allah lah zat yang berhak untuk diibadahi, dan kita mengingkari peribadatan yang disembah selain Allah, mengkafirkan semua penyembah selain Allah. Ya, maka ini adalah hak dari nasihat kepada Allah. Yaitu nasihat kepada Allah, kita membenarkan akidah yang sahih, ya, meyakini akidah yang batil. Nah, ini berikutnya, wali kitabih, nasihat kepada kitabnya Al-Quran. Ini, ya, jangan dipahami nasihat kepada kitabnya pakai bahasa kita, kita menasihati Al-Quran. Naudzubillah, bukan begitu. Maknanya adalah kita beriman kepada Al-Quran dan mengamalkan apa yang ditunjukkan, yang terkandung di dalam Al-Quran. Itu maknanya, ya. Bukan maknanya sebagaimana yang ada di benak-benak kita, karena kita memahami makna nasihat pakai bahasa Indonesia. Sedangkan makna nasihat dalam bahasa Arab adalah al-khulus, memurnikan, ya, memurnikan, bukan nasihat wejangan dalam bahasa kita, bukan demikian. Tabarakallahu fikum. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam, beliau bersabda, wali kitabih, dan nasihat untuk kitabnya. An-nasihatu li kitabillah huwal Qur'an. An tu'mina bihi wa ta'takida annahu kalamullah wa annahu munazzalun ghairu makhluqin. Nasihat kepada Alkitab Allah, yaitu Al-Quran, yaitu Anda beriman kepadanya, meyakininya bahwa ia adalah kalamullah dan dia diturunkan oleh Allah dan dia bukan makhluk. Wa annahu kalamullahi haqiqatan, bahwa Al-Quran ini adalah kalimullah, kalimat-kalimat Allah secara hakiki. ya, anzalahu ala rasulih, yang Allah menurunkannya kepada rasulnya. Allah menurunkan kepada rasulnya. Thumma tukthiru min tilawatih, kemudian Anda sering membacanya. Wa tatadabbaruhu, kemudian Anda mentadabburinya. Wa ta'ammalu ma'aniyahu, kemudian Anda memperhatikan dengan seksama makna-maknanya. Ya. Kemudian thumma wa tatlubu tafsirahu, kemudian Anda berupaya untuk ya mencari, mengetahui tafsirnya. Thumma ta'malu bihi, kemudian Anda mengamalkannya setelah Anda ketahui tafsirnya. Wa tukhrisul amala lillahi azza wa jal, dan Anda memurnikan amal-amal ibadah hanya untuk Allah azza wa jal. Hadhihi nasihatu li kitabillahi azza wa jal, yaitu inilah bentuk nasihat kepada Al-Qur'an. Awalan, yang pertama kata Syekh, anta ta'kida annahu kalamullahi haqiqatan, Anda meyakini bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah secara hakiki. Maka orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, Jahmiyah, yang mereka menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan kalamullah, mereka menyatakan Al-Qur'an adalah makhluk, ya, maka mereka tidak mendapatkan hadis ini, atau mereka tidak bisa mewujudkan, merealisasikan, mengamalkan hadis ini. Ya, agama adalah nasihat. Agama adalah pemurnian. Pemurnian untuk Allah, kitabnya, rasulnya. Yaitu, yang pertama kita meyakini Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Siapa yang meyakini Al-Quran adalah makhluk, maka dia sesat lagi menyesatkan. Al-Quran kalamullah. Ya. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا, siapa yang lebih baik perkataannya daripada Allah. Orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah, mereka tidak mempercayai Al-Quran adalah kalamullah, karena mereka telah bersandar kepada otak-otak mereka, akal-akal mereka yang terbatas, untuk memahami segala substansi dari apa yang Allah kabarkan, termasuk sifat Allah, yaitu sifat Allah berkalam, berbicara, berfirman. Maka mereka tidak meyakini, dan mereka menganggap itu adalah sebuah suatu hal yang mustahil. Kalau Allah berbicara nanti seperti makhluk. Padahal ini sudah sering kita sebutkan di kajian-kajian kita, dan antum pun juga sudah sering mengetahuinya. Padahal ahli sunnati wal jamaah mengimani semua sifat Allah tanpa menyamakan dengan sifat makhluk. Ini yang pertama. Yang kedua, tanpa menyelewengkan maknanya ke makna selainnya. Ini yang ketiga, tanpa menolaknya, yaitu kita menerimanya. Yang keempat, tanpa kita memikirkan bentuk dari sifat Allah tersebut, atau hakikat atau sifat dari sifat-sifat Allah tersebut. Bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya. Nah, ini empat yang harus kita terapkan dalam mengimani sifat-sifat Allah. Yang pertama, tanpa menolaknya. Yang kedua, tanpa menyelewengkan maknanya ke makna yang lain. Tanpa menolaknya seperti kaum Jahmiyah, yang mereka menolak Allah punya sifat. Kata mereka, kalau Allah punya sifat nanti seperti makhluk, karena makhluk gak punya sifat. Yang kedua, yaitu tanpa menyelewengkan maknanya ke makna yang lainnya, sebagaimana kaum Mu'tazilah, yang mereka menyatakan Allah tidak berkalam, tidak berfirman, ya, tetapi Allah menjadikan kalam. Apa ya, Allah tidak berfirman, kata mereka. Yang ketiga, tanpa menyerupakannya dengan sifat yang ada pada makhluk. Ya, jangan dikatakan kalam Allah seperti kalam manusia, tidak demikian. Ya. Yang keempat, tanpa memikirkan bentuk atau hakikat dari sifat tersebut. Ya. Maka kalam Allah bukan makhluk. Ya, kita pun diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berlindung kepada kalimat Allah. Kita diajarkan kalau kita masuk ke suatu tempat, ya, saat masuk ke suatu tempat, tempat apapun, dimanapun, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari segala keburukan makhluknya. Siapa yang membaca doa ini, dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Dan zikir ini juga diajarkan oleh Nabi SAW untuk dibaca setiap petang. Ya, setiap petang. Siapa yang membaca doa ini, dia tidak akan dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Perhatikan lafaz doanya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari semua keburukan makhluknya. Seandainya kalimat Allah itu makhluk, ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk berlindung kepada makhluk. Nauzubillah. Ya, ini merupakan sebuah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kekufuran, dan ini tuduhan keji, tidak demikian. Ya, tapi barakallahu fikum. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa taklima. Perhatikan taklima. Kalau dalam ilmu grammar bahasa Arab itu ilmu nahu, taklima berfungsi sebagai maf'ul mutlak. Apa fungsinya? Yaitu li ta'kid, untuk menegaskan amilihi. Menegaskan fungsi makna sebenarnya dari amilnya itu kallama. Yang ini fungsinya yang lain adalah untuk menafikan segala bentuk majaz. Ya, segala bentuk majaz. Maka Allah berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berfirman kepada Musa dengan sebenar-benarnya pembicaraan, maka itu menafikan majaz. Maka makna kalam adalah hakiki. Taib barakallahu fikum. Ini yang pertama yang kita yakini dari nasihat kepada kitab Allah. Yang kedua, anta ta'allamahu, yaitu Anda mempelajarinya. Anda mempelajarinya. Nah, ini penting sekali. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian ialah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Maka ini penting. Di mana orang-orang sudah menjauhi dari Al-Quran. Mereka lebih memprioritaskan belajar ya, ilmu-ilmu dunia ketimbang belajar ilmu-ilmu Al-Quran. Dan ini nyata. Ketika mereka menyekolahkan anak-anaknya di TPA-TPA. Yang dipungut bayaran 50 ribu. Tersungut-sungut mereka. Padahal itu pelajarannya setiap hari. Setiap hari. Senin sampai Jumat normalnya. Tersungut-sungut cuma 50 ribu. Namun ketika anaknya les seminggu, sepekan dua kali jauh lagi. Bayar les bahasa Inggris misalkan. Sepekan dua kali bayarnya sebulan 500 ribu. Tidak ada keberatan sedikit pun. Nah, ini menggambarkan ya, bagaimana perhatian kaum muslimin terhadap Al-Quran. Yang kedua, kita mempelajarinya. Salisan, antuk siro min tilawatih. Anda memperbanyak dalam membacanya. Yang keempat, rabian, antatadabbarahu. Yaitu Anda mentadaburinya. Falayakfi antakra'ahu duna ma'arifati ma'anihi wa tafsirihi. Maka tidak cukup Anda sekedar membacanya tanpa mengetahui makna dan tafsirnya. Maka ini ya, pentingnya, urgennya kita membaca Al-Quran dengan terjemah dan tafsir. Jangan sekedar kita membaca saja. Karena tujuan dihadirkannya Al-Quran, ini dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di Zadul Ma'ad, itu hanya tiga. Yang pertama, untuk ditadaburi. Yang kedua, untuk dipahami. Yang ketiga, untuk diamalkan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, adapun membacanya dan menghafalnya, itu hanya sarana untuk menggapai tiga tujuan tadi. Yaitu mentadaburinya, memahaminya, ya, memahaminya dan mengamalkannya. Itu ditadaburi sehingga kita memikirkan hal ini, kita resapi maknanya, dipahami sehingga ini akan memudahkan untuk beramal. Yang ketiga yaitu mengamalkannya. Inilah tuntutan dari Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka sudah tidak mau lagi mentadaburi Al-Quran? Ataukah ya, kalbu-kalbu mereka telah terkunci? Maka ini penting sekali ya, agar dipahami. Di mana sekarang banyak di antara kita hanya kejar setoran, biar khataman. Nah, ini bagus, betul bagus. Namun sebaiknya ya, dianjurkan kaum muslimin untuk mentadaburi Al-Quran. Untuk minimal mereka memahami maknanya lewat terjemah. Ya, dan mereka memiliki di setiap rumahnya buku-buku tafsir yang ringkas. Yang kalau buku tafsir yang ringkas itu akan memotivasi kita untuk membaca. Kalau dihadirkan buku tafsir yang berjilid-jilid tebal-tebal, itu akan melemahkan semangat. Ini biasanya. Walaupun tidak pada semua orang. Ya, maka saya menganjurkan kepada teman-teman, kalau mau baca buku tafsir yang ringkas-ringkas dulu. Tafsir Muyassar. Dan kalau saya sering kalau ditanya buku tafsir apa yang paling bagus, saya katakan tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di, sudah ada terjemahannya. Ya, baru-baru ini sudah ada terjemahannya. Yaitu tafsir Taisir Karimi Rahman, tafsirnya Syekh Sa'di. Itu tafsir ringkas yang langsung to the point. Apa makna ayat ini? Apa makna ayat ini? Berbeda dengan tafsir yang panjang-panjang. Semisal tafsir Al-Qurtubi, tafsir At-Tabari, tafsir Ibn Katsir, ya, yang kita dihadirkan khilafnya, riwayatnya, perbedaan ininya, riwayat itunya. Dan akhirnya nanti pembacanya bingung, ini kesimpulannya yang mana. Dan itu tidak akan bisa diambil faedah, kecuali orang-orang yang sudah berkecimpung dalam dunia ilmiah. Namun kalau kayak kita yang baru-baru ngaji ini langsung membacanya, ribet nanti kesimpulannya yang mana, perbedaan riwayatnya, ya, dibawakan asbabun nuzulnya. Nah, kalau kita yang terpenting saat ini adalah langsung to the point memahami maknanya. Dan tafsir As-Sa'di itu yang bagus. Ketika kita baca ayat, langsung kita pahami ke ayat, ke tafsirnya. Oh, ini maknanya. Selesai. Pindah ke ayat berikutnya. Baca lagi, lihat tafsirnya. Selesai. Pindah ke ayat seterusnya dan demikian. Nah, ini lebih bagus walaupun ya baru khatam Al-Quran itu 1 tahun sekali. Itu tidak masalah. 2 tahun sekali. Namun, dibaca dengan ya, tafsir. Ya, dengan terjemah. Dan dahulu sahabat biasa mereka begitu. Mereka biasa menghafal membaca 10 ayat. Mereka enggak mau nambah ke ayat berikutnya sebelum mereka pahami maknanya. Sebelum mereka mengilmuinya dan mengamalkannya. Kalau kita enggak paham apa yang kita baca. Enggak ngerti. Gimana mau tadabur? Ya. Kita ini tadabur kalau dengar suara imam qori murattal yang merdu-merdu. Ya, sehingga kita ya, menangis. Padahal itu ayat nikah misalkan, ya, ayat hutang, ya, ayat perniagaan, ayat pembagian waris, ayat pembagian mahram, ayat tentang haji, karena dibacanya merdu kita nangis, ya, kita nggak tahu apa makna ayat tersebut. Nah kalau kita mengerti, walaupun imam yang membaca Al-Quran atau kita sendiri yang membaca tidak merdu biasa, tapi kita tahu artinya. Itu akan memudahkan kita untuk tadabbur. Ya barakallahu fikum. Namun kalau bagi orang-orang yang awam, yang baru mulai ngaji, yang baru kenal Quran, senang Quran, mereka ya pakai target sehari 1 juz, ya silakan. Silakan biarkan aja. Nanti dikasih tahu. Tujuan diturunkannya Al-Quran bukan sekedar dibaca. Itu ditadabburi, dipahami, diamalkan. Dan inilah bentuk dari nasihat kepada kitabullah. Ya. Bentuk nasihat dari kitab Allah yaitu nasihat terhadap Al-Quran. Yaitu kita memurnikan pengamalannya. Ya. Khamisan anta'mala bihi. Yang kelima, Anda mengamalkannya. Ini puncaknya. Ya. Buat apa kita tadabur, memahami, ya, kalau kita tidak mau mengamalkan. Al-Quran dari awal hingga akhir itu berisi tauhid. Semua tauhid semua. Ya. Tauhid semua isi Al-Quran. Mau apapun suratnya itu isi tauhid. Dari Al-Fatihah, ya kana budu, ya kana stain. Ini tauhid uluhiyah. Tauhid asma sifatnya. Ya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Yawmiddin. Ya, dari bismillahnya. Itu semua tauhid semua. Dari bismillah kita meminta perlindungan. Kita memohon kepada Allah dengan nama Allah. Mencari keberkahan nama Allah. Itu tauhid semua. Dari bismillah sampai akhir ayatnya. Kul a'udzu birabbin nas. Kita hanya meminta perlindungan kepada Allah, Rabb manusia. Ini tauhid semua. Maka sekarang kaum muslimin baca Al-Quran, mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Baca Al-Quran, datang ke dukun. Baca Al-Quran, masih enggak ngerti perkara tauhid. Kenapa demikian? Ini karena kita darurat memahami terjemah Al-Quran. Ya? Al-Quran bahkan enggak dibaca. Sekali dibaca, enggak lihat terjemah, enggak lihat arti. Kalau memang ngerti bahasa Arab, silakan. Itu pun nanti terdapat kemuskilan. Hal-hal yang rumit, yang rancu, yang dia tidak bisa pahami lewat ilmu gramatika bahasa Arab semata. Dia mesti merujuk kepada buku tafsir. Oleh karena itu, para ulama memuat kitab-kitab tafsir yang tidak pernah selesai-selesai. Ada terus, ada terus, ada terus. Berjilid-jilid. Dari dahulu hingga saat ini. Nah, ini pentingnya. Walaupun kesimpulannya sama, namun uslub atau tata cara bahasa mereka atau penyampaian mereka Apakah mau berpanjang lebar atau mau simpel, itu yang berbeda-beda. Tetapi kesimpulannya sama. Nah, kita ini, ya masalahnya di sini. Kita punya masalah di sini yang kita lebih memprioritaskan kuantitas bacaan, bukan kualitas bacaan. Kualitas bacaan, ya ini juga sebagian orang ya gulu terhadap kualitas bacaan hanya fokus di tajwid. Ya, fokus di tajwid. Ini gulu ya, ini yang sudah ditahdir oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di Syarah Al-Ubudiyah. Ya, di Syarah Al-Ubudiyah. Ya, mereka gulu terhadap tajwid. Akhirnya mereka lupa tadabbur. Lupa memahami. Ya, padahal tadi ingat, membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, kata Ibnu Qayyim apa? Bukan tujuan Al-Qur'an diturunkan. Namun Al-Qur'an diturunkan tujuannya tiga. Yaitu mentadaburinya, menghafal, memahami maknanya, dan mengamalkannya. Membacanya, menghafalnya hanya sarana untuk menggapai tiga hal tadi. Ya, sebagian orang gulu dalam tajwid. Ya. Sehingga mereka lalai dari tafsir. Sehingga mereka lalai dari tafsir dan mereka merasa itu mereka itulah ahlullah. Ahlul Quran, ahlullah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ahlul Quran adalah ahlunya Allah. Ya. Adalah orang-orang yang berada dalam pengawasan Allah. Yang berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ahlullah, ahlinya Allah. Mereka keliru memahami hadis tersebut. Mereka pikir Ahlul Quran, Ahlullah itu yang seperti mereka yang fokus kepada tajwid. Tidak demikian, kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Yaitu yang mentadaburi maknanya, mengamalkannya, dan memahami maknanya. Itu Ahlul Quran. Ya, barakallahu fikum. Para sahabat telah mencontohkan demikian. Mereka tidak menambah 10 ayat. Mereka tidak menambah ayat bacaan mereka, hafalan mereka, sebelum mereka memahami, mentadaburi, dan mengamalkan 10 ayat. Nah, kalau kita, enggak. Kita kejar setoran. Ya, sehingga ada one day one juice. Ini bagus. Ya, bagus bagi yang telah mentadaburi. Loh, itu para ulama biasa khatam sehari sekali. Sekian kali. Iya, karena tadabur itu adalah amalan harian mereka. Ketika mereka membaca wirid, yaitu dengan Al-Quran, mereka baca dengan hafalan mereka cepat. Mereka sudah mentadaburi, karena mentadaburi Al-Quran adalah keseharian mereka. Nah, adapun kita, ya, Al-Fatihah aja gak tahu apa artinya apa. Ini padahal Al-Fatihah ini surat yang kita baca sehari-hari. Lu gimana mau sholatnya khusyuk? Kita sendiri gak tahu apa yang kita baca. Ya. Kita gak ngerti apa makna ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita gak ngerti. Kita gak ngerti mana iya karena budu, iya karena setahit. Gak ngerti kita bacaan naba, amma yatasa'alun artinya apa? Adi naba'il adhim. Apa artinya? Gak ngerti. Ya, bahkan surat-surat pendek, kul ya ayyuhal kafirun, kita pun gak tahu. Cuman tahu artinya apa, awalnya aja. Katakanlah wahai orang-orang kafir. Ya. Allah musta'an. Ini yang mesti kita perbaiki bersama. Ya, dimulai dari diri kita dulu. Ya, maka kita mulai merubah. Ya, rutinitas membaca Al-Quran itu diganti dengan tadabbur. Ya, tidak apa-apa sehari satu lembar, tidak masalah. Itu lebih berkualitas, lebih baik di sisi Allah dibandingkan kita sehari satu juz tanpa kita paham satu kata pun, tanpa kita pahami satu kalimat pun. Ya, jangankan satu surat, satu lembar aja kita nggak paham. Apalagi satu juz itu yang sehari satu juz kita baca. Ya barakallahu fikum. Ya, kalau kita membaca kisah-kisah ulama yang mereka khatam Al-Quran, Imam Syafi'i sebulan 60 kali. Ya ini Imam Syafi'i tadabur adalah amalan hariannya. Ya, sehingga beliau membaca dengan cepat itu sudah tadabur. Nah, kita membaca dengan cepat lewat semua tadi. Apa yang dibaca maknanya? Enggak tahu. Ya, ngerti enggak tadi ayatnya apa? Enggak ngerti. Apa maksudnya? Enggak tahu. Ya. Allah musta'an. Baik, ini yang kita perbaiki ya bersama-sama insyaallah. Kemudian ya kata Syekh dzalika li anna al-ilma min ghairi amalin la yufiduka syai'an. Kenapa demikian? Ini karena ilmu ya tanpa amal ini tidak akan memberikan manfaat kepada Anda sama sekali. Walau kunta min aktsarin nasi hifdzan lil Qur'an. Walaupun Anda adalah termasuk orang yang paling ya, paling banyak hafalan Qur'annya. Ya, orang yang paling hafal Qur'an. Wa aktsarun nas tilawatan lil Qur'an. Anda adalah orang yang paling banyak membaca Al-Qur'an. Ya. Ikut program Odoj. One day one juice. Ya, ikut lagi program satu hari lima juz. Paling banyak yang membaca Quran. Ya, madama annaka la ta'malu bih, selama Anda tidak mengamalkan apa yang Anda baca dari Al-Quran tersebut, falasta nasihan li kitabillahi azza wajal, bal takunu ghasyan li kitabillahi azza wajal. Maka Anda dianggap belum menjadi orang yang telah memberikan nasihat kepada kitab Allah, kepada Al-Quran. Bahkan Anda dianggap sebagai orang yang ghasy, ya, orang yang telah menipu Al-Quran. Na'udzubillah. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, barakallahu fikum. Saya rasa cukup dulu ya kajian kita, karena nanti jam 7 kita ada kajian lagi insyaallah, 40 inti materi tauhid. Bagi teman-teman yang mau bertanya ya, silakan. Kita sisakan 10 menit untuk soal jawab. Ya, tafadhalu, silakan.